Banjur saiki kowe nangis merko dianati karo pacarmu. Aku mung bisa ngedem tangis yo mung kur ngelingke marang sliramu. Pena zaman.